Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Sebelum kita membaca kelanjutan dari keterangan Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, ketika beliau menyebutkan dalil-dalil dari tetapnya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dari sifat-sifat yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah dalam matannya, maka ada baiknya kita akan sebutkan di sini keterangan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang hukum ta'wil. Beliau menyebutkan dalam syarah Lum'ah Al-I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Ar-Rasyad bahwasannya hukum dari menta'wil ya ada tiga. Ta'wil di sini sebagaimana yang telah lewat penyebutannya, ta'wil mempunyai makna yang banyak sebagaimana telah lewat pembahasannya, yaitu ya al-haqiqah allati yasiru ilaiha asy-syai, hakikat yang kembali kepadanya sesuatu, dan juga ta'wil bimakna tafsir dengan dalil-dalilnya pembahasannya telah lewat. Dan ini ta'wil yang dimaksud di sini adalah tahrif, yaitu sarful lafzi an zahirih. Naam, ila ma'nal marjuh. Menyimpangkan lafaz dari zahirnya kepada makna yang lemah. Naam. Tetapi tidak di dukung oleh dalil atau qarinah as-sahihah. Naam. Maka hukum ta'wil yang seperti ini, ya jenis ini, yang lebih mudahnya kita sebut tahrif, penyimpangan terhadap lafaz-lafaz nas-nas Al-Quran atau hadis yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka hukumnya diterangkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah terbagi menjadi tiga. Hukum ta'wil ala thalathati aqsam. Hukum ta'wil terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, an yakuna sadiran an ijtihadin wa husni niyatin. Jika ta'wil tersebut muncul dari ijtihad atau niat yang baik. Idza tabayyana lahu al-haq raja'a an ta'wilihi. Jika dia nampak baginya kebenaran, maka akan kembali ya rujuk dari ta'wilnya, ya. Bertaubat dari ta'wilnya yang keliru tersebut. Maka jenis yang seperti ini, yaitu yang muncul ta'wilnya tersebut dikarenakan ijtihad, husnu niyyah, niat yang baik, jika jelas baginya al-haq, akan kembali kepada al-haq, akan tinggalkan ta'wil yang salah tersebut, maka kata beliau rahimahullah, fahada ma'fun anhu, orang yang seperti ini dimaafkan, li'anna hadha muntaha wus'ihi, karena apa yang dia lakukan ini adalah ya puncak ya akhir dari usahanya, kemampuannya. Waqad qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebani ya seorang jiwa kecuali dengan yang dia sanggupi, ya sesuai dengan kemampuannya. 6. Surat Al-Baqarah ayat 286. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 286. Jenis takwil yang pertama dan hukumnya telah ya disebutkan dan diterangkan oleh beliau rahimahullah. Yang kedua, an yakuna sadiran an hawa wa ta'assub. Ya, takwil tersebut muncul dari hawa nafsunya dan ta'assub, kefanatikan, fanatik kepada pemimpinnya, ya, pada kelompoknya dan kepada madhab-madhab yang dia ikuti, ya, kefanatikan. Taib. Dan itu muncul dari hawa nafsunya ketika mentakwil nas-nas Al-Quran atau hadis yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Walahu wajhun fil lughatil arabiyyah. Dan takwil tersebut memiliki sisi pembenaran dari bahasa Arab. Ya, ada makna dari makna-makna bahasa Arab yang mendukung takwil yang dia lakukan tersebut. Naam. Namun ketika dia mentakwilkannya, dia landasi, dia dasari dengan hawa nafsu dan ta'assub, ya, kefanatikan. Maka orang yang seperti ini, kata Syekh rahimahullah, fahuwa fiskun. Ya, maka perbuatan yang seperti ini adalah kefasikan. Walaysa bikufrin, dan bukanlah kekufuran. Dan bukanlah kekufuran. Illa an yatadammana naqsan aw aiban fi haqqillah fayakunu kufran. Kecuali jika dalam takwilnya tersebut terkandung, ya, perendahan dan celaan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, maka berubah takwilnya, hukumnya menjadi kekufuran. Iya dan billah. Ini jenis yang kedua dari takwil, yaitu yang muncul takwil tersebut, ya, hukum yang kedua, jika muncul takwilnya tersebut dari hawa nafsunya, hawa nafsu orang yang mentakwilnya, dan karena kefanatikan yang ada pada dirinya, namun masih ada sisi pembenaran dalam bahasa Arab. Ya, ada sisi pembenaran dalam bahasa Arab. Orang yang perbuatan yang seperti ini adalah kefasikan dan bukan kekufuran. Kecuali, kata beliau, jika terkandung dalam takwil tersebut perendahan, ya, celaan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, maka berubah menjadi kekufuran. Waliyadu billah. Jenis yang ketiga adalah an yakuna sadiran an hawa wa ta'assubin wa laysa lahu wajhun fil lughatil arabiyyah. Jika takwil tersebut muncul, ya, dari hawa nafsu dan juga ta'assub, kefanatikan yang ada pada dirinya. Naam. Wa laysa lahu wajhun fil lughatil arabiyyah. Ini perbedaan jenis takwil yang kedua dengan yang ketiga ini. Ya. Sama-sama kesamaannya jenis takwil yang kedua dan ketiga, yaitu munculnya dari hawa nafsu dan kefanatikan dia. Perbedaannya, jenis takwil yang kedua, ya, ada sisi pembenaran dalam bahasa Arab. Adapun jenis takwil yang ketiga ini, laisa lahu wajhun fil lughatil arabiyyah. Tidak ada sisi pembenaran di dalam bahasa Arab. Ya, dicari-cari makna secara bahasa takwil yang dia lakukan tidak ada dalam bahasa Arabiyah. Apa hukumnya, kata beliau rahimahullah, fahadha kufrun. Maka jenis takwil yang ketiga ini, ya, yang muncul dari hawa nafsunya, ta'assubnya, ya, kefanatikan, kemudian tidak ada sisi pembenaran dalam bahasa Arab, maka ini adalah kekufuran. Waliyadz billah. Li'anna haqiqatahu at-takdzib haitsu la wajha lahu. Karena hakikat dari takwil yang ketiga ini adalah pendustaan. Ya, mendustakan nas Al-Quran, nas hadith yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hakikatnya. Sebenarnya apa? Mendustakan, ya, mendustakan nas-nas tersebut. Ya, padahal, ya, mendustakan satu ayat saja dalam Al-Quran kafir. Mendustakan hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih satu saja kafir. Ya, waliyadzubillah. Apalagi ketika dia mendustakan, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Ini tiga jenis ta'wil dan hukumnya. Ya, saya ulang lagi. Ini keterangan bisa dilihat dalam Syarah Lum'ah Al-Ihtiqad Al-Hadi ila Sabil Ar-Rasyad karya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Jenis yang pertama, ta'wil tersebut muncul dari ijtihadnya. Dan ini bukan orang sembarangan, memang para, ya, orang-orang ahlu al-ijtihad, mujtahidin. Dan naam, niat yang baik. Ketika nampak baginya al-haq, nampak baginya al-haq, maka dia, ya, rujuk dari ta'wilnya kembali kepada al-haq. Maka orang yang jenis ini dimaafkan, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena dialah, ya, puncak dari kemampuan yang ada pada dirinya, ya, maka dia tidak dihukum dengannya atau dimaafkan dengan perbuatannya tersebut. Nah, yang kedua, yang ta'wil tersebut muncul dari hawa nafsu dan ta'assub fanatik, dan tidak ada unsur pembenaran dalam bahasa Arab, maka inilah kefasikan. Jenis yang kedua ini adalah kefasikan dan bukan kekufuran, kecuali jika terdapat unsur, ya, perendahan dan celaan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi kufur. Yang ketiga, yang muncul ta'wil tersebut dari hawa nafsunya dan ta'assub kefanatikan yang ada pada dirinya, dan tidak ada unsur pembenaran sedikit pun dalam bahasa Arab. Ya, dicari-cari dalam bahasa Arab tidak ada makna yang mendukung ta'wil yang ada pada dia, yang dia lakukan. Maka perbuatan seperti ini kekufuran. Ingat, perbuatannya kekufuran. Naam. Karena hakikatnya adalah pendustaan. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kemudian beliau Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala menyebutkan, setelah menyebutkan dalil untuk sifat al-basar, melihat, wal-ain, mata, kemudian beliau menyebutkan dalil dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan oleh al-Imam As-Sabuni rahimahullah, wal-wajh, wajh. Wasafa Allahu nafsahu bihadhihi as-sifati fi ayatin min al-Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya dengan sifat ini, sifat wajah, di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Minha min litab'id, di antaranya, bukan pembatasan, artinya di antara dalil-dalil yang menunjukkan tentang sifat wajah, ya, adalah qauluhu Subhanahu wa taala illa batigha wajhi rabbihil a'la, surat Al-Lail ayat ke-20, ya, kecuali dengan mengharap wajah Rabb-nya yang maha tinggi. Naam. Sangat jelas sekali penetapan sifat al-wajh, sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Ya. Dengan hati-hati dalam menetapkan sifat-sifat Allah, ya, diperhatikan perkara-perkara yang harus dihindari, yang telah sering kita ulang-ulang penyebutannya. Ya, tidak boleh mentamthil, menyerupakan sifat Allah tersebut dengan sifat-sifat makhluknya. Tidak boleh mentakyif, membagaimanakan, memikirkan dalam pikirannya, dalam benaknya, seperti ini, seperti ini. Ya, tidak boleh. Tidak boleh mentakyifnya, membagaimanakan atau menanyakan bagaimana sifat tersebut, tidak boleh. Ya. Dan tidak boleh menta'til. Ya, tidak boleh menolaknya karena telah ditetapkan dalam dalil-dalil. Dan juga tidak boleh tahrif, menyimpangkan maknanya kepada makna yang lainnya. Ya. Ini betul-betul harus diperhatikan dalam memahami ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah, berbeda dengan sifat yang ada pada makhluknya. Naam. Wa qawluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan hancur kecuali wajahnya, wajah Allah Subhanahu wa taala. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Naam. Hanya miliknya lah hukum dan seluruh kalian akan dikembalikan kepadanya. Ya, sangat jelas sekali di dalamnya terdapat ya dalil yang menunjukkan tentang tetapnya sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah, berbeda dengan sifat wajah yang ada pada diri makhluk-makhluknya. Naam. Dan dalam hadis, di sini tidak disebutkan dalil dalam hadis. Dalam hadis yaitu hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabdaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alayha. Engkau ya tidaklah menginfakkan sebuah nafkah, sebuah infak yang engkau harapkan dengannya wajah Allah kecuali engkau akan mendapatkan pahala atasnya. Hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas. Seorang yang beribadah, berinfak, hendaknya mengikhlaskan tujuannya hanya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang sangat jelas sekali, ya, dalil yang sangat jelas sekali tentang penetapan sifat wajah ya pada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan salaf as-salih, para salaf telah bersepakat. Iya. Di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Lum'ah al-I'tiqad, ajma'a as-salaf 'ala itsbatil wajh lillah ta'ala. Para salaf telah bersepakat tentang penetapan wajah Allah, ya, penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala, fayajibu itsbatuhu. Maka wajib untuk menetapkan sifat tersebut ya biduni tahrifin, tanpa mentahrifnya, wala ta'tilin, tanpa mentatilnya, wala takyifin, tanpa mentakyifnya, wala tamthil, tanpa mentamthilnya, wa huwa wajhun haqiqi yahliku billah. Dan ini ya adalah wajah yang hakiki sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan ahlu at-ta'til, ahlu ta'til telah menta'wilkan, mentahrif ya sifat wajah tersebut dengan sifat ya yang lainnya. Mereka memaknai ya, menyimpangkan lafaz-lafaz yang menetapkan sifat wajah bagi Allah, mereka maknai itu bukan wajah tetapi thawab, yaitu pahala, kata mereka. Ya, mereka orang-orang ahlu ta'til ya mentahrif, mentakwil sifat wajah dalam dalil-dalil yang sangat banyak tadi, mereka maknai ya, mereka simpangkan dari zahirnya, dari makna yang zahir kepada makna yang lain marjuh, yaitu thawab, yaitu pahala. Namun mereka tidak memiliki ya dalil dalam permasalahan tersebut, tidak memiliki ya pendukung dari qarinah sahihah, qarinah yang benar dalam permasalahan tersebut. Maka kita bantah takwil atau tahrif yang dilakukan oleh orang-orang ahlu ta'til dengan ya tiga bantahan, sebagaimana yang beliau sebutkan Syekh rahimahullah, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dalam syarah Lum'ah al-I'tiqad. Beliau sebutkan dalam menjawab ahlul batil dari kalangan ahlu ta'til ketika mereka ya, mentaatil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mentahrif sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menyimpangkan dari lafaz yang zahir, ya, menyimpangkan lafaz dari makna yang zahir kepada makna yang lainnya, maka kita bantah paling sedikit dengan 3 bantahan. Paling sedikit dengan 3 bantahan. Minimal, ya, bisa kita pergunakan 3 bantahan tersebut kepada seluruh, ya, syubhat, seluruh, ya, perlakuan orang-orang mu'awwilah, ahlu ta'til, ahlu ta'wil. Ya, ketika mereka mentakwilkan dan mentahrif, ya, nas-nas Al-Quran dan hadis yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bantahan yang pertama, inna qaulahum khilafu zahirin nusus. Ucapan kalian ini, wahai ahlu ta'wil, ahlu ta'til, ya, ucapan kalian ini, ya, menyelisihi zahir dari nas-nas Al-Qur'an dan hadis. Ya. Zahirnya sangat jelas dalam sifat wajah, ya, illa batigha wajhi rabbihil a'la kullu syai'in halikun illa wajhah. Ya. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah. Sangat jelas sekali. Ya, penyebutan-penyebutan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian mentakwil, mentahrif, ya, sifat wajah kalian artikan dengan thawab pahala, ya, maka berarti, ya, ucapan kalian ini telah menyelisih zahir dari nas-nas tersebut. Ini bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua, wa khilafu inna qawlahum khilafu tariqatis salaf. Ya, pendapat kalian ini, takwil yang kalian lakukan ini, ya, atau yang mereka lakukan, orang-orang ahlu takwil, ta'til tersebut, menyelisihi jalannya para salaf as-salih. Ya, karena para salaf as-salih mengatakan amirruha kama ja'at, tafsiruha kira'atuha. Dalam menyikapi nas-nas Al-Quran dan hadis tentang sifat-sifat Allah, mereka memaknai sesuai dengan zahirnya, zahir yang nampak dari nas-nas tersebut, ya, makna yang nampak ketika membaca dari nas-nas tersebut. Adapun mereka ketika, ya, berjalan, ya, berseberangan menyelisih salaf as-saleh, maka terjatuh dalam kesalahan, yaitu mentakwil, mentahrif nas-nas tersebut. Bantahan yang ketiga, walaysa alaihi dalilun sahih. Dan pendapat mereka tersebut tidak berdasarkan dalil yang sahih. Ya, pendapat mereka tidak berlandaskan dalil yang sahih. Ini bantahan minimal, ya, terhadap kelakuan perbuatan para ahlu ta'wil, ahlu tahrif. Ketika mereka mentakwil, mentahrif nas-nas Al-Quran dan as-sunnah as-sahihah yang menetapkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka minimalnya, ya, kita bisa membantah mereka dengan 3 bantahan tadi. Ucapan kalian menyelisihi zahir dari nas. Ucapan kalian, pendapat kalian ini menyelisihi jalan dari para salaf as-saleh. Dan juga pendapat kalian ini, takwil yang kalian lakukan ini tidak berlandaskan dalil yang sahih. Dan terkadang dalam beberapa sifat, ya, dari sifat-sifat yang mereka takwil, yang mereka tahrif, terdapat bantahan-bantahan tambahan. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian sifat yang berikutnya, wal ilmu. Ya, dan ilmu. Di antara sifat-sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala adalah al ilmu. Fi ayatin katsiratin yasifu nafsahu bi annahu as-sami'ul 'alim. Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, telah mensifati dirinya dengan as-sami'al 'alim, ya, bahwasanya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang sangat banyak. Penetapan sifat ilmu bagi Allah sangat banyak sekali terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taha ayat ke-7, "Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa." Jika engkau ya keraskan suaramu, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui suara yang pelan maupun ya atau perkara rahasia dan juga yang dilirihkan suaranya. Ya, Allah mengetahui seluruh jenis suara. Nah, suara yang pelan, suara yang keras, ya, atau rahasia-rahasia yang disembunyikan oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Ya, Maha mengetahuinya. Naam. Wa qala dzalika lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa anna Allah bikulli syai'in 'alim. Surat Al-Maidah ayat 97. Yang demikian agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Surat An-Nahl ayat 19. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya apapun yang kalian sembunyikan, ya, dan apapun yang kalian nampakkan. Ya. Jadi seorang ya munafik wal iyad billah yang menampakkan pada diri manusia keislamannya, keimanannya, namun ya dia menyembunyikan kekufuran yang ada pada ya hatinya, kalbunya, maka hal tersebut walaupun tersamar pada diri manusia, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya, tidak akan sembunyi sesuatu apapun dari kenifakan orang-orang munafik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bongkar. Ya, Allah akan bongkar mereka. Dan juga makar-makar musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang mereka berusaha siang dan malam ya berusaha menghancurkan dakwah Islam, dakwah sunnah, ya, dengan berbagai macam makar tipu daya mereka lakukan. Walaupun mereka lakukan dengan sembunyi-sembunyi, ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar dan Allah akan balas perbuatan makar mereka, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang membalas perbuatan makar tersebut. Naam. Surat An-Nahl ayat 19. Fa'ayatun katsiratun ja'at bihada. Dan ayat-ayat sangat banyak sekali yang datang menerangkan, yang menetapkan sifat al-ilm, sifat ilmu pada diri Allah Subhanahu wa taala. Wal quwwah. Kemudian beliau terus melanjutkan ya dalam menyebutkan dalil-dalil dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, wal quwwah, dan kekuatan. Ya. Kama qala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat ayat 58, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rezeki yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Ya, kekuatan Allah sangat sempurna. Naam. Wal qudratu kama qala innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, kemampuan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 106. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa, Maha mampu atas segala sesuatu. Wal 'izzatu, dan sifat al-'izzah. Ya. Keperkasaan. Ya, wa huwal 'azizul hakim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Dalam surat Ibrahim ayat ke-4. Walillahil 'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ya. Dan izzah, keperkasaan hanyalah milik Allah. Ya. Dan juga Rasulnya. Dan orang-orang yang beriman, akan tetapi ya, orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Ya, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, berbeda dengan ya yang ada pada diri makhluknya yang penuh dengan kekurangan. Wal 'azamah, keagungan, ya. Dan sifat 'azamah ini ditetapkan juga dalam Al-Qur'an, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 255, wa huwal 'aliyyul 'azhim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, lagi maha ya agung. Naam, penetapan sifat al-'azamah. Wal iradah, ya, keinginan, kehendak. Naam, sifat tersebut juga ditetapkan dalam dalil-dalil, di antaranya dalam surat Al-Buruj ayat 16, fa'alul lima yurid. Dan dalam surat Yasin ya ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya. Dan perkaranya ya, jika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah akan mengatakan kun, jadilah, maka akan jadi ya apa yang diinginkan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal masyi'ah, ya, sifat al masyi'ah ditetapkan dalam surat At-Takwir ayat 29, yaitu kehendak. Naam, wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Naam. Tidaklah kalian berkehendak kecuali ya jika Allah Subhanahu wa taala telah menghendakinya, Rabb semesta alam. Naam, bantahan terhadap dua kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir, yaitu al-qadariyah ya dan juga al-jabariyah. Ayat ini diterangkan oleh para ulama sebagai dalil yang sangat kuat sekali ya dalam membantah dua kelompok yang menyimpang tersebut dari masalah takdir. Ya, yang pertama al-qadariyah yang meyakini ya menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Hamba, makhluk ini menciptakan perbuatannya sendiri. Ya, ini keyakinan orang-orang qadariyah, menolak takdir Allah. Ya, menolak takdir Allah. Terbantahkan dengan ucapan Allah, firman Allah, "Wa ma tasyauna." Dan tidaklah kalian berkehendak. Berarti Allah menetapkan sifat kehendak pada diri makhluk atau tidak? Allah tetapkan. Bantahan terhadap mereka, orang-orang yang menolak takdir Allah, orang-orang qadariyah. Kemudian kelompok yang kedua jabariyah. Ya. Yang mengatakan ini nanti dibantah dengan penggalan yang sebelumnya atau setelahnya, ya, afwan, bahwasanya orang-orang qadariyah terbantahkan dengan firman-Nya illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya, penetapan bahwasanya ada ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya kehendak makhluk, ya kehendak makhluk tidak akan tercapai kecuali jika Allah menghendakinya. Menetapkan kehendak pada diri Allah Subhanahu wa taala. Bantahan terhadap mereka orang-orang qadariyah. Ya, firman Allah illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya, bantahan terhadap mereka orang-orang qadariyah. Yang kedua, orang-orang jabariyah. Orang-orang jabariyah ya mengatakan kita ini makhluk tidak mempunyai kehendak. Tidak mempunyai kehendak. Semua yang dilakukan oleh manusia, makhluk itu adalah paksaan dari Allah. Jadi, tidak ubahnya manusia ya dalam perbuatan-perbuatannya itu kecuali seperti seorang mayat, ya jenazah yang sedang dimandikan oleh orang yang memandikannya. Ya. Sudah tidak bisa apa-apa. Ya. Begitu juga keyakinan orang-orang Jabariyah. Semua yang dilakukan oleh makhluk, kata mereka orang-orang Jabariyah, itu adalah paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kehendak pada diri makhluk, pada diri manusia. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyauna." Ya, dan tidaklah kalian ya berkehendak, berarti menetapkan sifat al-masyi'ah, ya, kehendak pada diri makhluk ada kehendak, tetapi ingat, kehendak makhluk ketika menginginkan sesuatu ya tidak akan tercapai kecuali dengan adanya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan dalam permasalahan ini ya, para ulama telah menerangkan dengan sangat luas, dan wallahu a'lam, nanti mungkin waktu tepat ya membahas tentang perkara takdir ya, dan juga orang-orang yang menyimpang seperti orang-orang Qadariyah dan Jabariyah, bagaimana cara membantah mereka secara lebih terperinci insyaallah pada waktunya. Wal qaul, dan juga na'am, di antara sifat-sifat Allah adalah al qaul ya, ucapan. Innama, dalilnya surat Yasin ayat 82. Surat Yasin ayat 82. Naam. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fahuwa yaqul. Ya. Di sini sangat jelas sekali bahasanya ya, perkara Allah Subhanahu wa taala, jika dia ingin ya, Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, maka Allah akan berkata ya, kun, jadilah, fayakun, maka akan terjadi apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fahuwa yaqul, diterangkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah, maka dia Allah Subhanahu wa taala berkata yaqul. Wal kalam, dan sifat kalam berbicara ya, tetap pada diri Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil yang sangat banyak. Ya, dengan dalil-dalil yang sangat banyak. Di antaranya surat An-Nisa. Di antaranya surat An-Nisa ya, ayat 164. Ya, surat An-Nisa ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajak bicara Musa ya. Namun ayat ini masih ditakwil, ditahrif oleh mereka ahlu takwil, ahlu tahrif, mereka rubah. Perhatikan ayatnya dalam Al-Qur'an, dalam mushaf Al-Qur'an yang kita baca ya, wa kallamallahu Musa ya, yang berbicara ya, di sini yang berbicara fa'ilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dengan ya, i'rabnya marfu' di sini lafzul jalalah. Oleh mereka ahlu tahrif dirubah. Iya. Dimansubkan lafzul jalalahnya. Ya, bagi yang telah belajar bahasa Arab akan mengetahui bagaimana cara mentakwil, mentahrif mereka ya terhadap sifat kalam di sini. Mereka rubah, mereka ta'wil, mereka tahrif dengan mengatakan wa kallamallaha Musa taklima. Fa'ilnya Musa. Ya. Berarti makna dari setelah mereka tahrif adalah Allah telah berbicara kepada Musa telah berbicara kepada Allah. Ya, mereka rubah. Yang benar Allah telah berbicara kepada Musa, tetapi ketika mereka telah tahrif ya, wa kallamallaha Musa taklima, berarti maknanya apa setelah mereka tahrif? Musa telah berbicara kepada Allah. Iya. Berarti tujuannya apa kata mereka? Tidak tetap. Iya. Tidak tetap sifat kalam, sifat berbicara pada diri Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka kita bantah ya, bahwasanya yang benar bacaan tersebut adalah wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara kepada Musa ya, berarti yang berbicara Allah Subhanahu wa taala, yang diajak bicara Musa alaihi salam, ini yang benar ya. Thayyib. Dan dalil yang lain ya, yang menetapkan sifat kalam adalah wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dhalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Surat At-Taubah ayat 6. Ya, sangat jelas sekali ya di sini ya sisi pendalilannya, syahidnya dari ayat tersebut, hatta yasma'a kalam Allah. Ya, sampai dia mendengar kalam Allah. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah. Ya, keyakinan mereka, akidah ya kufur, akidah sesat mereka yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Ini keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Ya, keyakinan kekufuran. Ya. Yang benar adalah Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan bukan makhluknya. Ya. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini, Al-Qur'an kalamullah wa laisa bimakhluq. Al-Qur'an adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Naam. Orang-orang yang menyelisihi Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan sifat kalam, naam, yang pertama adalah orang-orang Jahmiyah. Yang kedua, orang-orang Asy'ariyah. Iya, orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Asy'ariyah. Dan pembahasan tentang hal tersebut seputar kalam Allah Subhanahu wa taala ya secara lebih rinci, dan bagaimana pendapat batil kesesatan dari orang-orang Mu'tazilah, Asy'ariyah, Jahmiyah akan dibahas pada waktunya insyaallah taala ketika melewati pembahasan fokus tentang ya sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan ada sebuah ayat ya Al-Qur'an yang perlu sekali kita hafalkan ya, ayat yang tidak bisa diotak-atik oleh para ahlu tahrif, ahlu ta'wil tentang menetapkan sifat kalam tersebut. Kalau tadi surat An-Nisa ayat 164 mereka bisa rubah, mereka ta'wil, mereka tahrif, wa kallamallahu Musa taklima, mereka rubah fa'ilnya Musa ya, wa kallamallaha Musa taklima. Namun ya telah terbongkar kesesatan mereka, orang-orang ahlu tahrif ta'wil tersebut. Naam. Yaitu ayat yang perlu kita hafalkan, surat Al-A'raf ayat 143. Ya, dicatat. Naam. Surat Al-A'raf ayat 143. Naam. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ya. Dan tatkala Musa telah datang, naam. Wa kallamahu rabbuh di sini. Ya, telah datang kepada miqat kami. Wa kallamahu rabbuh. Ya, maka Rabb-nya mengajak bicara Musa. Di sini sudah tidak bisa ditahrif lagi. Ya, ketika mereka akan mentahrif, ya, yang berbicara adalah Musa, tidak bisa lagi. Ya, karena ayatnya bagi yang belajar bahasa Arab akan mengetahui maknanya. Wa kallamahu Rabbuh. Ya, fa'ilnya adalah Rabb di sini. Maf'ulnya yang diajak bicara ya adalah Musa, diwakili dengan dhamir ya, wa kallamahu rabbuh ya, dan Allah Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mengajak bicara dia, yaitu mengajak bicara Musa ya, karena dhamir ha ini kembali kepada ya Musa alaihi salatu wassalam. Sudah tidak bisa mereka rubah lagi. Ya, mereka rubah misalkan mau membaca wa kallamahu rabbah. Ya, tidak bisa. Rusak secara i'rab bahasa Arab. Ya, tidak bisa. Naam. Maka ayat ini penting sekali kita hafalkan ya, kita pahami maknanya sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mentahrif, mentakwil, ya, menolak sifat al-kalam dari Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian mereka tahrif, mereka simpangkan maknanya. Naam, tidak bisa lagi. Dengan ayat ini wa kallamahu rabbuh. Ya, jelas sekali bahwasanya Rabb Allah Subhanahu wa taala yang mengajak bicara Musa secara langsung. Naam, wallahu taala a'lam bis-shawab. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau ada kesalahannya, kekeliruannya datang dari kekurangan yang ada pada diri saya dan dari syaitan, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu, barakallahu fikum.